الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله جل وعلا، فالهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فهذه الكلمات السابقات كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في خطبه، وفي ما احتاج إليه من غير الخطب، وهي تحتوي على معان عظيمة. وهذه الجمل العظيمة اختصر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مصادر التشريع، وأنها خير الكلام وهو القرآن، في قوله خير الكلام كتاب الله جل وعلا. ثم بين أن خير هديه صلى الله عليه وسلم، وأن ما يحدثه المحدثون من البدع وغيرها هي من شر الأمور وأسوأ الأمور. فشر الأمور البدع والمحدثات، هذه البدع التي شوهت الإسلام والتي حارب بها بعض المنتسبين إلى الإسلام، حاربوا دين الإسلام، لأن الإسلام دين عالمي ودين عظيم يدعو إلى الخير وينهى عن الشر، ويدعو إلى المعروف وينهى عن المنكر. هو الدين الذي رضيه الله جل وعلا للبشرية جمعا. قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام. الواجب على الناس جميعا أن يتمسكوا بهذا الدين، لأن صلاح البشرية في تمسكهم به، وإنما الفساد، كل الفساد في بعد الناس عنه وعن تعاليمه السمحة، لأنه لا يوجد دين اعتنى بالبشر وأعطاهم حقوقهم كاملة كهذا الدين الذي هو خاتم الأديان. بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah dibacakan dalam mukadimah tadi merupakan untaian-untaian kata yang seringkali diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam manakala beliau sallallahu alaihi wasallam membuka pembicaraannya, memulai khutbahnya yang dikenal dengan khutbatul hajah. Rasul sallallahu alaihi wasallam seringkali beliau membacakan khutbatul hajah ketika beliau hendak berbicara atau menyampaikan sesuatu karena di dalamnya terkandung makna-makna apabila kita memahaminya. Di dalam khutbatul hajah tersebut terdapat sumber-sumber syariat Islam, Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan fa inna khairal kalami kalamullah, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, Al-Quranul Karim, yang merupakan salah satu sumber pedoman hidup bagi umat Islam. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini terdapat suatu keterangan bahwasanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merupakan sebaik-baik petunjuk di dalam seseorang mengarungi kehidupan dunia ini. Setelah itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tentang sejelek-jelek perkara, yaitu al-bid'ah, perkara yang diada-adakan di dalam agama ini yang tidak ada contoh sebelumnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan fa inna syarrul umuri muhdatsatuha, maka sungguh sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan di dalam agama ini. Dan yang diada-adakan di dalam agama ini adalah bid'ah. Dan bid'ah itu adalah kesesatan. Dari sini ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita mengetahui bahwasannya agama Islam adalah agama yang mulia, yang mempunyai sumber syariat yang mulia, kalamullah Al-Quranul Karim, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan memperingatkan umatnya dari perkara-perkara baru yang diada-adakan di dalam agama ini yang tidak ada contohnya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang mulia, agama yang bersifat mendunia, yang berisikan kemaslahatan untuk seluruh umat manusia. Di dalam agama Islam terdapat sekian banyak kebaikan, bahkan kita semua diperintah untuk melakukan kebaikan dan dilarang untuk melakukan kejelekan. Di dalam agama Islam kita semua diperintah untuk melakukan sesuatu yang ma'ruf dan dilarang untuk melakukan perbuatan yang mungkar. Oleh karena itu agama Islam merupakan agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Hari ini kata Allah Subhanahu wa Taala, aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku lengkapkan untuk kalian nikmat-nikmatku. ورضيت لكم الإسلام دينا, dan aku ridha agama Islam sebagai agama bagi kalian. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Taala menyatakan, inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa Taala adalah agama Islam. Maka dari itu ma'asyiral muslimin, merupakan suatu kewajiban bagi kita semua untuk benar-benar berpegang teguh dengan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah, manakala seseorang menginginkan kebaikan, maka tidak ada jalan lain kecuali benar-benar berpegang teguh dengan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berjalan di atas agama yang lurus ini, seseorang akan mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Sebaliknya, ketika seseorang jauh dari agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini, maka kejelekan demi kejelekan akan dialaminya dalam kehidupan ini. Ma'asyiral ikhwatil fudala, ولعظم دين الإسلام فقد جاء بحفظ أمور خمسة وهي ضرورات الخمس. حفظ الدين, ولذا كان دين الإسلام دين التوحيد, انتقل بالعباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد جل وعلا. فلا تصرف عبادة إلا لله سبحانه, واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا, وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه, يا أيها الناس اعبدوا ربكم. كثيرة هي الآيات التي تدل على إفراد العبادة لله جل وعلا. وكان حفظ الدين من أهم ما يجب على الإنسان أن يعتني به, ولذا عندما رأى النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه يقول, اجعل لنا يا رسول الله ذات أنواط كما لهم ذات أنواط, رأى بعض الصحابة رضوان الله عليهم جميعا المشركين يعلقون أسلحتهم بشجرة تسمى ذات أنواط, فطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة يتبركون بوضع الأسلحة عليها, فأراد أن يعلمهم عليه الصلاة والسلام أن البركة من الله جل وعلا, فقال الله أكبر, أي لعظيم ما قلتموه, إنها السنن, أي ذهاب السنن, قلتم والذي نفسي بيده, كما قالت بنو إسرائيل لموسى أي ستقتفون سنن من كان قبلكم. وقلتم كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة. كذلك جاء هذا الدين بحفظ العقل، فحرم الإسلام شرب الخمر، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وما كان في حكم الخمر فهو محرم في دين الإسلام كالمخدرات والمسكرات، لأنها تذهب عقل الإنسان، والإسلام يدعو إلى وجود مسلم صحيح العقل يحسن كيف يتكلم ويحسن كيف يفهم ويحسن كيف يسمع. وجاء هذا الدين بحفظ المال، ولذا أباح الله جل وعلا البيع والشراء، أحل الله البيع وحرم الربا. وكان من شريعة الإسلام أن لا يلعب سفيها بالمال، بل يحجر على السفيه، وهو الرجل الذي لا يحسن حفظ المال. جاء الإسلام بالدعوة إلى حفظ المال بتجارته وبتنميته، ومن حفظ المال الصدقات، فإنها تنمي المال، ما نقص مال من صدقة، يقول عليه الصلاة والسلام. وجاء هذا الدين بحفظ الأعراض، فمن شريعة الإسلام تحريم الزنا وإقامة الحدود في ذلك، تحريم اللواط، تحريم القذف، في هذا حفظ للأعراض. ولذا كان من دين الإسلام أن المرأة تكرم ولا تهان ولا تكون سلعة مبتذلة يخاطبها كل إنسان أو يعاشرها كل إنسان، بل تكرم في دين الإسلام. وكذلك جاء الدين بحفظ النسل، حفظ الأولاد، يقول عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، ويقول عليه السلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء أو وقاية، أي وقاية. فالإنسان حفظ، فالإسلام حفظ على الإنسان نفسه وماله ودينه وعقله وعرضه. معاشر الإخوة الفضلاء، أجمع الإسلام yang mulia ini benar-benar menjaga lima pokok dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah ad-din, agama Islam menjaga agama seseorang. Kemudian yang kedua adalah al-aql, agama Islam menjaga akal seseorang. Kemudian yang ketiga al-mal, agama Islam menjaga harta seseorang. Yang keempat adalah al-a'raf, agama Islam menjaga kehormatan seseorang. Dan yang kelima adalah agama Islam menjaga an-nasl, menjaga keturunan seseorang. Ad-din, Islam benar-benar menjaga agama seseorang ketika Islam mengajak umat manusia untuk bertauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, berpindah dari ibadatul ibad, dari peribadatan kepada hamba-hamba Allah, kepada makhluk-makhluk Allah, ila ibadati rabbul ibad, menuju peribadatan kepada rabbul ibad, pencipta seluruh makhluk ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Agama Islam membimbing kita semuanya untuk benar-benar memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Beribadahlah kalian semua hanya kepada Allah. "Wa la tusyriku bihi syai'a." Dan janganlah kalian menyekutukan sesuatu pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyya." Dan Rabb kamu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kalian semua tidaklah beribadah melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ayuhan nas, ibudu rabbakum." Wahai sekalian manusia, beribadahlah kalian semua hanya kepada Rabb kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala. Penjagaan agama Islam terhadap agama seseorang dengan menanamkan tauhid dan berbagai syariat lainnya merupakan penjagaan terpenting dalam hidup ini. Karena kita tahu ketika seseorang berpegang teguh dengan agama Islam, maka dia akan mendapatkan kebaikan dalam hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Dan ketika jauh dari agama Islam, maka akan jauh pula dari kebaikan dan kehidupannya akan dipenuhi dengan kejelekan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari bersama para sahabatnya. Ketika itu sebagian dari para sahabat dari kalangan orang-orang yang baru masuk Islam, baru selamat dari kesyirikan dan masuk ke dalam agama Islam, ketika melewati sebuah pohon yang dikeramatkan oleh orang-orang musyrik ketika itu, yang disebut, yang dikenal dengan sebutannya Zatu Anwab, pohon yang dikeramatkan, yang biasa digantungkan padanya senjata-senjata mereka sebelum berperang untuk mendapatkan berkah dari pohon tersebut. Maka salah seorang sahabat yang baru masuk Islam dengan polosnya mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ij'al lana ya Rasulullah zatu anwab kama lahum zatu anwab." Wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami zatu anwab, pohon yang penuh barakah sebagaimana mereka, orang-orang musyrik, punya zatu anwab, punya pohon keramat yang diyakini mendatangkan barakah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar ucapan tersebut, ketika mendengar permintaan tersebut, beliau menjelaskan bahwasanya barakah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syariat beliau menyatakan Allah ila sunnah. Qultum balladhi nafsi biyadihi kama qalat bantu Israel li Musa illana ilahan kama lahum alihah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Huwa akbar." Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengungkapkan rasa keheranan beliau kepada seorang yang minta kepada beliau untuk dibuatkan pohon keramat tadi. Innaha sunan, sungguh ini adalah jejak generasi terdahulu. Qultum balladhi nafsi biyadihi. Kalian benar-benar mengatakan demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seperti apa yang telah diucapkan oleh Bani Israel kepada Musa alaihissalam ketika Bani Israel meminta kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, buatkanlah untuk kami ini sesembahan sebagaimana mereka orang-orang musyrikin itu punya sesembahan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya yang mulia ini benar-benar memberikan suatu peringatan bahwasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan tersebut adalah perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sini nampaklah bagi kita bahwa agama Islam dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar berupaya untuk menyampaikan ilmu yang dengannya agama seseorang terjaga. Yang kedua adalah al-aql. Agama Islam benar-benar menjaga akal seseorang. Bagaimanakah Islam dikatakan menjaga akal seseorang? Iya, karena Islam telah mengharamkan berbagai perbuatan yang dapat merusak akal seseorang. Di antaranya adalah Islam mengharamkan al-khamr, mengharamkan minuman arak dan sejenisnya, karena khamr tersebut dapat merusak akal seseorang. Ketika seorang minum khamr atau yang sejenisnya dari obat-obatan yang dapat memabukkan atau menghilangkan akal seseorang, ketika seseorang maka akalnya menjadi hilang. Di luar alam sadarnya tidak mengerti apa yang diucapkan, tidak mengerti apa yang didengar, dan lain sebagainya. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr di dalam syariat ini semata-mata di antaranya adalah untuk menjaga akal umat manusia. Allah haramkan khamr tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Sungguhnya khamr, judi, ajian-ajian, kemudian undian-undian secara batil yang dilakukan di depan berhala-berhala, ini semua adalah sesuatu yang kotor, termasuk dari amalan syaitan. Islam menjaga al-mal, menjaga harta seseorang. Di dalam agama Islam, berbeli yang diharamkan riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba." Dan Allah Subhanahu wa taala berjual beli, dan Allah Subhanahu wa taala haramkan riba. Dari sini kita mengetahui bahwasanya di dalam agama Islam terbuka luas seseorang untuk melakukan jual beli untuk mendapatkan harta Di sisi lain, Islam menjaga harta seseorang jangan sampai tercemari dengan unsur-unsur riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Di antara bentuk penjagaan Islam terhadap harta seseorang, ketika mendapati seseorang yang banyak hartanya atau memiliki harta, namun dia adalah seorang yang dungu, seorang yang tidak bisa menjalankan hartanya, seorang yang apabila dia memegang harta dengan sekejap akan habis. Di dalam Islam pun ada aturannya. Orang-orang hartanya ditangani oleh pemerintah dan dijalankan dengan baik-baiknya. Demikian pula di dalam agama Islam terdapat terhadap harta dengan syiar sadaqah. Karena Rasulullah SAW bersabda, maka sadaqatun bimal, tidak akan berkurang harta orang ketika harta tersebut disedekahkan. Yang keempat, agama Islam menjaga kebohongan seseorang. Di dalam diharamkan perbuatan zina, bahkan di dalam Islam ada sebutkan zina. Jadi diharamkan perbuatan riba, terhadap musyrik. Di dalam Islam menecara seseorang bahwa ia melakukan buat dan semua menunjukkan bahwa sebenarnya Islam menjaga kehormatan seseorang. Islam menjaga kehormatan dan memuliakan wah. Islam adalah wajah diperlakukan seperti barang dagangan yang dijual kesana dan kemari oleh orang kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Islam tidak menghendaki itu semua. Islam benar-benar menjaga kehormatan seseorang, baik ia laki-laki maupun wanita. Yang kelima, Islam benar-benar menjaga an-nasl, menjaga keturunan, dijaga dengan sebaik-baiknya. Sejak awal Islam memerintahkan seseorang untuk memilih istri yang dimungkinkan banyak anaknya, istri yang penuh dengan kasih sayang. Rasul sallallahu alaihi wasallam, tazawwajut fa inni mukatim al-qiyamah, menikahlah kalian dengan seorang wanita yang dimungkinkan banyak anak, seorang wanita yang penuh belas kasih kepada anak-anaknya. Fa inni, maka sungguhnya aku, mughathirun bikumul umama yaumal qiyamah, aku merasa bangga dengan banyaknya kalian di hari kiamat nanti, ketika lebih banyak dari umat-umat selain umat Islam. Demikianlah Rasulullah alaihi wasallam bersabda, ya ma'asyara syabab, wahai sekalian kaum muda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, falyatazawwaj, maka bersegeralah untuk menikah. Fa innahu aghabbu lil basar wa ahsanu lil farj, karena sungguh menikah itu lebih menundukkan pandangan seseorang dan lebih menjaga kehormatan seseorang. Fa man lam yastati', maka siapa yang tidak mampu untuk menikah, fa 'alaihi bis-shaum, maka hendaknya memperbanyak puasa. Fa innahu lahu wija', karena sungguh shaum tersebut, puasa tersebut merupakan benteng bagi pemuda. Demikianlah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, agama Islam yang mulia ini, yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini, benar-benar menjaga lima pokok dasar yang dibutuhkan oleh umat manusia ketika hidup di dunia ini. Ma'asyiral ikhwatil fudala, wa min hifdhil islami lil insan أنه حرم قتله فلا يجوز قتل المسلم بل ولا يجوز قتل أهل الكتاب من الذميين والمستأمنين والمعاهدين الذين لا يحاربون الإسلام وإنما من قاتل دين الإسلام فإنه يقاتل لاعتدائه ولم يكره الإسلام أحدا ولم يكره الإسلام أحدا على الدخول فيه فإن الله جل وعلا قال لا إكراه في الدين وهذا من سماحة الإسلام ولكن الله جل وعلا لا يقبل عملا يوم القيامة إلا من المسلم. الإسلام حرم قتل المسلم وأخبر نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام أن المسلم لا يزال في فسحة ما لم يصب دما حراما بل حتى ما هو أقل يشهر السلاح في ولا يجوز قال عليه الصلاة والسلام من رفع علينا السلاح فليس منا فعليه الصلاة والسلام من أشار إلى أخيه جيدة فائكة تلعنه ويقول عليه الصلاة والسلام كذلك وهو يرشدنا إلى هذا الأمر العظيم لا يشير أحدكم إلى إبلاح فإنه لا يدري لعل الشيطان ينزع في يده فيقع في حفرة من النار فلعل الشيطان ينزع في يده فيقتل أخاه فيقع في حفرة من النار عياذا بالله وفي حق أهل الكتاب من الذميين والمستأمنين والمعاهدين يقول عليه الصلاة والسلام من روع المسلمين لم يرح رائحة الجنة وإن رائحتها لتوجد من مسيرة 40 سنة ولذا نهى الله جل وعلا عن قتل المسلم نفسه فقال ولا تقتلوا أنفسكم عن قتل غيره فقال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل الشاهد هو قوله جل وعلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام قتل المسلم لا يجوز إلا في 3 أمور فقال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3 السيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه أي المرتد المفارق للجماعة السيب الزاني أي المحصن لأن الله جل وعلا قد أنعم عليه بالإحسان فترك الحلال وذهب إلى الحرام. والنفس بالنفس أي من قتل نفسا قتل بها، والتارك لدينه أي بعد أن رضي بالإسلام ارتد عنه. ومن هذه الأدلة السابقة يتضح أن أعمال التفجير المبنية على تكفير المجتمعات الإسلامية هذا أمر مخالف لدين الإسلام، فالإسلام لا يرضى بالإرهاب الذي يحصل من بعض أبنائه مما يؤدي إلى قتل المسلمين وإتلاف أموالهم وترميم نسائهم وتهجير أطفالهم، فإن الإسلام ينهى عن ذلك. وفيما تقدم من الأدلة في تحريم الدم للمسلم أو للذمي من أهل الكتاب ما يدل على هذا الأمر العظيم. معاشر الإخوة الفضلاء، أجمع الإسلام mengharamkan seseorang untuk membunuh seorang muslim. Bahkan agama Islam melarang seseorang untuk membunuh ahlul kitab, membunuh orang-orang Yahudi dan Nasrani, membunuh orang-orang kafir dari jenis dari mereka. Akhir mustahman, orang kaya yang meminta perlindungan kepada pemerintah muslim ini, ataupun kafir mu'ahad, orang kafir yang terikat perjanjian am untuk bisa masuk ke negeri kaum muslim ini, jaminan keamanan, ataupun kafir ini, orang kafir yang hidup di negeri kaum muslim, dapatkan jaminan keamanan dari pemerintah kaum muslim. Maka tiga jenis dari orang kafir ini tidak boleh diperangi di dalam agama Islam, kecuali manakala di antara ada orang-orang yang berubah dalam benar muslim, maka mereka diperangi dikarenakan dia memerang Islam dan kaum ini. Ini tentunya menunjukkan bahwa dinul Islam adalah yang mulia agama yang mulia. Di dalam agama Islam tidak ada rasaan agama Islam tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengerti tidak ada paksaan masuk dalam Islam. Ini menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang agama tidak memaksa siapa pun untuk masuk dalam agama Islam. Nah, Islam orang untuk masuk Islam, disampaikan dakwah kepada mereka. Namun Islam tidak pernah memaksa siapapun untuk masuk ke dalam agama Islam. Namun perlu diketahui, manakala mereka-mereka itu lebih memilih selain Islam sebagai agamanya, maka seluruh amal perbuatan yang dilakukannya di muka di akhirat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalan kecuali amalan yang dibangun di atas agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, ma'asyiral muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan terkait dengan betapa jiwa seorang muslim itu dijaga dan dihargai di dalam agama Islam. رسول صلى الله عليه وسلم بردد أن المسلم لا يزال في فسحة ما لم يسب دما حراما. Bahwasanya seorang muslim senantiasa masih berada dalam kebaikan selama ia belum menumpahkan darah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh. Selama jiwanya terjaga untuk tidak melakukan pembunuhan terhadap seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man rafa'a 'alaina silah falaysa minna." Barang siapa yang mengajungkan senjata kepada kami, falaysa minna, maka ia bukan bagian dari kami. Rasulullah SAW juga bersabda, man asyara ila akhihi hadidah fa innal malaikata tal'anuhu. Barang siapa yang mengajungkan senjatanya kepada saudaranya, saudara sama muslim, fa innal malaikah, maka sungguh para malaikat melaknatnya. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang seorang muslim untuk mengacungkan senjata tersebut kepada saudaranya. Fa innahu la yadri, karena sungguh dia tidak tahu, barangkali syaitan mengambil senjata tersebut dari tangannya, lalu akhirnya berusaha untuk membunuh saudaranya sama muslim sehingga menyebabkannya terjerumus ke dalam api neraka. Ini syariat Islam yang benar-benar berupaya untuk menjaga darah seorang muslim atau kaum muslimin. Demikian pula di antara sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berisikan bimbingan agar bersikap hati-hati terhadap orang-orang kafir dari jenis musta'man, mu'ahad, zimmi yang telah diterangkan sebelumnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man rawwa'a zimmiyan, barang siapa yang menakut-nakuti seorang kafir zimmi, yang memberikan ancaman-ancaman, memberikan teror, maka ia tidak akan bisa mencium aroma jannah. Padahal aroma dari jannah tersebut telah tercium dari perjalanan yang cukup lama. Islam benar-benar berupaya untuk menjaga kedamaian dan ketenangan di muka bumi ini. Berikutnya, di dalam Al-Quranul Karim, Allah subhanahu wa ta'ala melarang hadith. Maka janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Islam mengharamkan bunuh diri. Kemudian setelah itu, Allah subhanahu wa ta'ala juga melarang untuk membunuh jiwa yang lainnya yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Dan janganlah kalian membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dibunuh, kecuali dengan cara yang benar yang telah dibimbingkan di dalam syariat ini dan telah diatur di dalam syariat ini. Tidaklah seorang muslim itu halal darahnya kecuali manakala ia termasuk dari tiga jenis manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, tidaklah halal darah seorang muslim untuk ditumpahkan kecuali manakala ia termasuk dari tiga jenis. Yang pertama adalah ats-tsayyib az-zani, seorang yang telah menikah lalu melakukan perbuatan zina. Di dalam agama Islam, hukuman bagi orang tersebut adalah hukuman rajam. tertumpahkan darahnya dengan hukuman tersebut. Yang kedua adalah an-nafsu bin-nafs, yaitu ketika ditegakkan hukuman qisas. Ketika seorang membunuh seorang muslim, maka si pembunuh tersebut juga dihukum bunuh. Yang seperti ini halal darahnya. Yang berikutnya adalah ad-dariku lidini, seorang yang meninggalkan agamanya, seorang yang murtad, termasuk yang halal darahnya. Inilah tiga jenis manusia yang telah mendapatkan izin dari Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa darahnya adalah darah yang halal untuk ditumpahkan. Namun demikian perlu diketahui bahwasanya yang menegakkan ini semua, menegakkan hukuman ataupun pembunuhan, balas bunuh dan sejenisnya ini adalah pemerintah kaum muslimin, bukanlah tugas individu dari umat Islam. Dari sinilah, dari paparan yang telah kami sampaikan ini, jelaslah bahwasanya peledakan-peledakan yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij di berbagai negeri di dunia ini, yang dibangun di atas pemikiran takfir, mengkafirkan masyarakat muslim, mengkafirkan pemerintah muslim, sungguh perbuatan yang seperti ini, perbuatan yang bertentangan dengan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam adalah agama yang indah. Islam adalah agama yang menghendaki agar umat manusia ini hidup dalam keadaan aman, tentram, tenang. Dan Islam bukanlah agama yang menghendaki agar seorang istri kehilangan suaminya, agar seorang anak kehilangan orang tuanya, agar bangunan-bangunan yang ada runtuh begitu saja. Islam tidak menghendaki itu semua. Islam adalah agama yang memperhatikan orang-orang yang tidak bersuami, memperhatikan anak-anak yatim, memperhatikan segala fasilitas yang ada. Oleh karena itu, sungguh apa yang telah terjadi, peledakan-peledakan, teror-teror dan sejenisnya ini bukanlah bagian dari agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwatil fudala, kaifa yaqil muslimu nafsahu من الوقوع في مثل هذه المخالفات سواء مخالفة تكفير المسلمين أو ما يصل بعده الأمر إلى تفجير الممتلكات أو إلى قتل المسلم وكل من حرم الله جل وعلا قتله من الوسائل التي تعين الإنسان المسلم على اجتناب هذه الأمور أولا طلب العلم العلم أمره عظيم يعرف الإنسان الحلال من الحرام ويعرف الإنسان الحق من الباطل وينقل الإنسان من الضلالة إلى الهدى ومن الشرك إلى التوحيد ولذا أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بأن طلب العلم فريضة على كل مسلم وطلب العلم هذا كما أنه منجي للإنسان من الفتن وينجيه كذلك من الوقوع في البدع والمخالفات فهو كذلك سبيل إلى الجنة يقول عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأخبرنا عليه الصلاة والسلام بأن العلماء ورثة الأنبياء، وبأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، من أخذ العلم أخذ بشيء عظيم. بالعلم يعرف الإنسان ما الذي ينفعه وما الذي يضره، وبالعلم يعرف الإنسان محاسن هذا الدين وشرائع هذا الدين. والجهل يجعل الإنسان يقع فيما حرم الله جل وعلا عليه. ولذا يقول العلماء دخل إبليس على الناس من جهة الجهل، أتاهم من جهة الجهل فاتبعوه فأوقع فيهم الشرك والبدع والمعاصي. معاشر الإخوة الفضلاء، bagaimanakah agar kita semua selamat dari fitnah bermudah-mudahan untuk mengkafirkan, ataupun fitnah terkait dengan peledakan-peledakan yang terjadi belakangan ini, atau bermudah-mudahan untuk membunuh seorang muslim? Maka di antara jalan agar kita selamat dari itu semua adalah talabul ilmi, mempelajari ilmu, menuntut ilmu asy-syar'i yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ilmu merupakan sesuatu yang besar dalam kehidupan ini. Dengan ilmu seseorang akan mengerti mana yang halal dan mana yang haram. Dengan ilmu seseorang akan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dengan ilmu seseorang akan terpindahkan dari kesesatan menuju hidayah. Dengan ilmu pula seseorang akan terselamatkan dari kesyirikan menuju at-tauhid. Oleh karena itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewajibkan kita semua untuk menuntut ilmu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Demikian pula ilmu dengan kemuliaan yang telah kita ketahui tersebut akan mengantarkan seseorang kepada jannatullah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, saharallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk dia berusaha mencari ilmu, menuntut ilmu yang diwariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sahalallahu lahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan baginya dengan ia menuntut ilmu tersebut, tariqan ila jannah, jalan untuk menuju jannatullah, menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang-orang yang berilmu dari kalangan para ulama, hakikatnya mereka itu adalah pewaris para nabi. Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Al-ulama warathatul anbiya." Para ulama itu, mereka adalah pewaris para nabi. Dan para nabi tidaklah mereka meninggalkan harta, tidaklah meninggalkan dinar ataupun dirham. Akan tetapi warisan yang ditinggalkan oleh para nabi tersebut adalah ilmu. Maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mendapatkan ilmu tersebut, barang siapa meraih ilmu tersebut yang merupakan waris, Rasulullah SAW telah mendapatkan sesuatu yang besar dalam hidup ini. Dengan ilmu, seseorang bisa mengerti mana hal-hal yang dapat merusaknya dan mana hal-hal yang tidak merusaknya. Dengan ilmu, seseorang akan mengenal syariat-syariat Islam yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ilmu, seseorang terbimbing dalam hidup ini. Sebaliknya, kebodohan yang merupakan lawan dari ilmu merupakan sebab yang dapat mengantarkan seseorang kepada kebinasaannya. Sampai-sampai di antara para ulama mengatakan bahwasanya iblis masuk kepada umat manusia dari sisi kebodohan yang ada padanya. Karena ia orang yang bodoh, yang tidak mengerti ilmu. Akhirnya iblis pun mampu untuk menyusupkan kesyirikan, mampu untuk menyusupkan bid'ah, mampu untuk menyusupkan kemaksiatan kepada seseorang ataupun kepada kaum tertentu. Sehingga dikarenakan mereka orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang jauh dari ilmu, dan orang-orang yang bodoh, akhirnya dengan mudahnya mengikuti apa yang diajak kepadanya oleh iblis la'natullah alaih. Ma'asyar al-ahibbah, wa min al-wasail allati yaqi biha al-insanu nafsahu al-wuqu' fi mithli hadhihi al-mukhalafat alla yastaqilla bi fahmi al-kitab was-sunnah. فإذا ما قرأ آية من كتاب الله جل وعلا أو حديثا عن رسول الله تعالى كيف فهمه السلف وهم الصحابة رضوان الله عليهم جميعا، لأنهم أعلموا بمراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام منا، عاشوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، نزل عليه الوحي وهو بين أظهرهم، فينبغي الرجوع إلى فهمهم ثم إلى فهم العلماء الراسخين في العلم الذين يستنبطون الأحكام من الأدلة الشرعية. وليس للإنسان أن يفتي نفسه أو يفتي غيره دون أن يكون مطلعا على كلام العلماء وعالما بمقاصد هذه الأدلة والمراد منها. ولذا أمر الله جل وعلا بالرجوع إلى العلماء، فقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو ناعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وإذا جاءهم أمر من الأمر الخوف أذناعوا به، سبب بينهم الإشكال، ولو ردوه إلى الرسول، الرجوع إليه عليه الصلاة والسلام حياته، والرجوع إلى سنته بعد موته، قال الله جل وعلا: لعلمه الذين، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم وهم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم. رجل علم كتاب الله جزء وعاشد تريصب وبفهم السلف أكثرهم أو فيه ما أفهم أو يقدم على النصوص الأسعب بإذن الله جل ترين فيها من هذه المخالفة ومن هذه التي تعرفها أهل الله في حقيقة الأمر الإسلام بريء منها. ونكتفي بهذه ولعل الله يسر ذكر أمور أخرى في مجالس أخرى. وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يشكر للجميع ممن كان سببا في مثل هذه اللقاءات والشكر كذلك للأخوة تعنوا السفر من بعض المناطق وكذلك الشكر للآباء الفضل الذين حرصوا على الحضور. فنسأل الله جل وعلا من الجميع إنه خير مسؤول. معاشر الأحبة diantara jalan keluar dari berbagai pemikiran-pemikiran yang tersebut, pemikir ataupun peledakan-peledakan diantaranya adalah hendaknya seorang muslim tidak berdiri sendiri di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam haruslah dipahami dengan benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Untuk bisa tercapai itu semua, hendaknya kita memahami Al dan Sunnah dengan pemahaman As-Salafus Salih, dengan pemahaman para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah orang-orang yang lebih faham tentang kandungan Al-Quran, karena mereka adalah orang-orang yang senantiasa hidup bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga mereka menyaksikan secara langsung ketika ayat-ayat Al-Quran turun sebagai wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya. Para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh mereka adalah orang-orang mulia yang lebih berilmu tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, meminta bimbingan para ulama yang mereka tokoh di atas ilmu, di atas Al-Quran dan Sunnah, di atas bimbingan para sahabat Sallallahu Alaihi Wasallam dari masa ke masa. Tidak mudah untuk berfatwa sebelum benar-benar mengetahui bimbingan para ulama dalam suatu masalah dari agama ini. Tidak mudah untuk menyampaikan sesuatu dari agama ini, kecuali ketika telah mengerti bimbingan atau maksud dari dalil-dalil yang ada. Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita semua untuk bertanya kepada para ulama. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kalian kepada ahli zikir, kepada para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إليه الذين يستنبطونه منهم. Dan ketika datang kepada mereka suatu perkara, suatu berita, suatu informasi terkait dengan keamanan atau terkait dengan sesuatu yang mencegah, adza'u bih, mereka dengan terburu-buru menyebarkan berita tersebut. Walau radduhu ila rasul, jika mereka mau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat permasalahannya atau bertanya kepada ulil amr minhum, para ulama di tengah-tengah mereka, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, sungguh mereka akan mengetahui apa yang disarikan oleh para ulama dalam permasalahan tersebut. Dari sini, para hadirin sekalian, jelaslah bagi kita bahwasanya tidak mungkin kita memahami Al-Quran, memahami Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman kita sendiri atau dengan akal kita sendiri atau dengan hawa nafsu kita. Memahami Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan pemahaman yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya serta para ulama yang mengikuti jejak mereka. Inilah para hadirin rahimani wa rahimakumullah, di antara beberapa kiat untuk kita bisa selamat dari berbagai penyimpangan-penyimpangan yang telah disebutkan, penyimpangan yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, musuh yang menebarkan syubhat-syubhat, termasuk prinsip bermudah-mudah perintah kaum muslimin, perintah kaum muslimin, dan prinsip menghalalkan darah-darah mereka dengan melakukan peledakan-peledakan. Ini semua tentunya suatu perbuatan yang jauh dari Islam, dan Islam berlepas diri dari perbuatan ataupun penyimpangan-penyimpangan tersebut. Kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih ada sekian kiat untuk kita bisa selamat dari berbagai fitnah tersebut yang insyaAllah akan kami sampaikan di lain kesempatan biidznillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita, memberikan jalan yang lurus, mengkaruniakan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Tak lupa pula kami sampaikan dalam kesempatan ini ucapan terima kasih yang mendalam kepada panitia yang telah berupaya untuk terwujudnya acara yang mulia ini. Dan juga kami sampaikan ucapan terima kasih kepada para hadirin sekalian yang telah menempuh perjalanan yang panjang, terkhusus yang berasal dari luar kota ini, di luar kota Denpasar ataupun di luar pulau. Dan juga tak lupa pula saya mengucapkan kepada bapak-bapak, para sesepuh, orang-orang tua yang telah hadir di majlis ini dengan harapan untuk mendapatkan ilmu. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.